Baby mana ya? Stasiun MRT rame banget deh. Mana lagi dapet? Gak pede. Dor! Baby! Kamu kenapa insecure gitu? Kan mau kelas boxing bareng. Lagi dapet ya. Kelihatan ya risihnya. Biar gak risih, coba nih pembalut yang ada daun sirihnya. Baru, Hers Protex Naturals Daun Sirih. Bedanya dari pembalutku apa? Jelas beda. Hers Protex Naturals Daun Sirih ada triple sheet protection-nya loh. Daun sirih sebagai natural antibacterial agent, hambat bakteri, penyebab bau. Cepat menyerap cairan dalam setengah detik. Dan kamu gak perlu takut gatal karena lembab. Kan ada breathable layer. Pakai gih, biar gak risih-risih lagi. Okay. Baby, aku udah ready nih. Wait, sudah pede lagi ya? Ya iyalah, kan si bau dan gatel udah aku unfollow. Nah, risi-risi. Hers Protex Naturals Daun Sirih, stay confident and clean all day.